dan insya Allah ini ada pembahasannya, maka kita kenali dulu hadis-hadis yang ada di dalamnya. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam," siapa meninggal dunia dan dia masih mempunyai tanggungan puasa, "Sama anhu waliyuhu," maka walinya mengerjakan puasa atas nama dirinya atau atas dirinya. Siapa wali itu insyaallah akan kita jelaskan juga. Hadis yang kedua 2688, wa haddatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa ibn Yunus qala haddatsana al-A'mash an Muslim al-Batin عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه قالت نعم قال فدين الله أحق بالقضاء. Hadis yang kedua dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka berdua, bahwa Ibnu Abbas mengatakan ada seorang perempuan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas dia berkata, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan dia memiliki tanggungan puasa satu bulan. Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Ara'aiti law kana 'alaiha dainun akunti taqdina?" Bagaimana pendapatmu kalau seandainya atas ibumu ada hutang? Apakah engkau akan menunaikannya, membayarnya? Qalat na'am. Dia mengatakan ya. Qal, lalu Nabi bersabda, "Fadainullahi ahaqqu bil qada." Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan. Yani hutang kewajiban puasa yang belum ditunaikan itu termasuk pada hutang kepada Allah. Zakat yang belum ditunaikan berarti itu adalah termasuk hutang kepada Allah. Ya, kewajiban-kewajiban yang lain yang merupakan itu yang belum ditunaikan adalah hutang kepada Allah. Hadis yang ketiga 2689, وحدثنا أحمد بن عمر الوكيعي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى. Dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas, dia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, lantas dia mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku meninggal dunia dan di atasnya ada tanggungan puasa satu bulan. Apakah aku akan menunaikan atas dirinya? Lantas Rasulullah mengatakan, kalau seandainya atas ibumu ada hutang, apakah engkau akan menunaikan atasnya atau menunaikan atas nama ibumu? Qala na'am. Dia mengatakan ya. Qal, lalu Nabi mengatakan, maka fadainullah, hutang Allah, ahaqqu an yuqda, lebih berhak untuk ditunaikan. Qala Sulaiman faqala al-Hakam wa Salamatu ibnu Kuhail jami'an wa nahnu julusun hina haddatha Muslimun bihadha al-hadith faqala sami'na Mujahidan yadhkur. Maksudnya adalah kan ketika Muslim, yani Muslim al-Batin, ya, menyampaikan hadis ini, dan keduanya mengatakan kami mendengar Mujahid menyebutkan hadis ini dari Ibnu Abbas. Baik. Hadis yang keempat. Ibn Humayd jami'an an Zakariya ibn Adi قال عبد حدثني زكريا ابن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة قال حدثنا حكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين wajibkan kepada dirinya, maka otomatis itu adalah sebuah kewajiban baginya. Lalu dia tanya, apa asumu anha, apakah aku berpuasa dengannya? Qal araaiti law kana ala ummiki daynun faqadaitihi akana dhalika yuaddi anha. Apa pendapatmu kalau seandainya atas ibumu ada hutang lalu engkau menunaikannya, apakah hal itu sudah bisa membayar atas dirinya? Qalat na'am, lalu dia mengatakan ya. Qal, lalu Nabi mengatakan fasumi an ummuki, maka puasalah atas diri ibumu, yakni pengganti ibumu. Hadis yang berikutnya, haddatsani Ali bin Hujr As-Sa'di qala haddatsana Ali ibn Mushir Abu Al-Hasan an Abdullah bin Atha an Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala bainama ana jalisun 'inda Rasulillah idh atathum ra'atun فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفحج عنها؟ قال حجي عنها. Dengan sanadnya kepada Buraidah bahwasanya dia mengatakan ketika aku duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu-taunya seorang perempuan datang kepada Rasulullah, lalu dia mengatakan inni tasaddaqtu ala ummi bijariyatin wa innaha matat. Sesungguhnya aku bersedekah atas nama ibuku dengan seorang budak perempuan. Ini seorang budak perempuan dia sedekahkan atas nama ibunya. Wa innaha matat. Bahwasanya ibunya sudah meninggal dunia. Qal, lalu Nabi mengatakan qal, Buraidah mengatakan faqala, lalu Rasulullah menjawab wajab ajruki waraddaha alaiki almirath. Engkau mendapatkan pahala dan sedekahmu dikembalikan oleh warisan. Jadi tadi dia bersedekah atas nama ibunya. Ibunya punya warisan, tentu dia akan mendapatkan warisan dari ibunya. Qalat, lalu dia mengatakan ya Rasulullah innau kana alaiha somu syahrin afasumu anha. Ya Rasulullah, atas ibu, atas dia ada puasa satu bulan, apakah aku puasa atas namanya? Qala sumu anha, sumi anha. Kata Nabi, puasalah engkau pengganti darinya, yakni puasalah atasnya. Qalat innaha lam tahujja qat. Lalu dia mengatakan sesungguhnya dia, yakni ibunya, belum melaksanakan haji. Afa ahujju anha, apakah aku lakukan haji untuknya? Qala hujji anha. Lalu Nabi mengatakan lakukanlah haji atas dia. Baik. Dari hadis-hadis ini ya disebutkan ada beberapa, ada perempuan, ada laki-laki, ada puasa secara umum, ada puasa satu bulan, ada puasa nazar. Maka Imam Nawawi dia mengatakan di sini ikhtalafal ulama fi man mata wa alaihi shaum wajibin min ramadan aw qada aw nadhar aw ghairihi hal yuqda anhu. Terjadi perbedaan pendapat ulama tentang orang yang meninggal dunia sementara dia memiliki kewajiban puasa wajib dari Ramadan. Ya, wa alaihi shaumu wajibin min Ramadan, dia punya puasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau qada atau puasa qada atau nadhrin atau puasa nazar. Artinya dia meninggal dunia sementara dia masih punya tanggungan untuk mengerjakan puasa wajib, baik itu puasa Ramadan atau dia puasa qada atau dia adalah puasa nazar. Au ghairuhu atau au ghairihi atau yang lain lagi dari yang di atas, hal yuqwa anhu, apakah diqadha, dibayarkan atasnya, yakni walinya membayarnya. Wali Syafi'i fil mas'alati qawlan masyhuran. Imam Syafi'i di dalam permasalahan ini memiliki dua pendapat yang masyhur, yaitu yang pertama asyharuhuma, yang paling masyhurnya, la yusamu anhu, tidak dikerjakan puasa, wala yusam wala yasihu an mayitin sawmun asla, tidaklah sah satu puasa pun yang ditunaikan atas si mayat. Berarti pendapat yang pertama tidak perlu diqadha. Ya, tidak perlu dikerjakan puasa atas nama si mayat. Karena ibadah puasa itu tidak sah dari si mayat. Artinya tidak sah ditunaikan atas nama si mayat. Ini pendapat yang pertama. Dan ini masyhur dari Syafi'i. Dari hukum asal dari Imam Syafi'i, pendapat yang termasyhurnya adalah tidak diqadha. Tidak dipuasakan atas nama si mayat. Ats-tsani, pendapat yang kedua, yustahabbu liwalihi an yasuma anhu. Dianjurkan untuk walinya untuk mengerjakan puasa atas nama si mayat. Wa yasihu shaumuhu anhu, puasanya sah atas nama si mayat. Berarti pendapat yang kedua lawan dari pendapat yang pertama. Hanya saja dianjurkan untuk mengerjakan puasa. Dan dia katakan sah puasanya. Wa yabra'u bihil mayit, dengan puasa yang dilakukan oleh walinya maka si mayat sudah terlunasi hutangnya, ya, terbebaskan si mayat dari hutangnya. Wala yahtaju ila it'amin anhu, maka tidak perlu dan tidak perlu untuk membayarkan fidyah makanan atas nama si mayat. Wa hadzal qaul, pendapat ini, huwa sahihul mukhtar alladhi na'taqiduhu, ini adalah pendapat yang sahih, yang dipilih, yang kita yakini. Wa huwa alladhi sahahahu muhaqqiqu ashabina, pendapat yang kedua inilah yang dibenarkan oleh ulama-ulama yang meneliti dari kalangan ulama Syafi'i. Jadi ada muhaqqiqun dari ulama mereka, betul-betul mereka mericik kembali, tidak hanya sebatas ta'assub dengan mazhab, tidak, tapi dia lihat lagi dalil-dalilnya, dia lihat lagi hal-hal yang berkaitan dengannya, kaidah-kaidah umumnya. Nah, itulah ulama-ulama muhaqqiqun, termasuk Imam Nawawi, termasuk ulama-ulama muhaqqiqun. Wal jami'una bainal fiqh wal hadis, pendapat yang kedua ini adalah yang menggabungkan antara fikih dan hadis. Fikih secara pemahaman, hadis secara hadis yang disebutkan. Ya. Li hadhil ahadits as-sahihah as-sharihah. Ya, sesuai dengan hadis-hadis yang sahih, yang sahih dan nyata disebutkan di situ. Disuruh oleh Nabi untuk melaksanakan puasa. Jadi, pendapat Imam Syafi'i, dua pendapat yang masyhur, ya. Maka pendapat yang terkuat dan yang dipilih oleh ulama-ulama Syafi'i adalah pendapat yang kedua. Apa itu pendapatnya? Dianjurkan, tidak diwajib. Ya, tidak wajib. Dianjurkan untuk puasa. Dan puasa yang dilakukannya itu sah. Dan malahan menggugurkan kewajiban si mayat. Ya, si mayat ini berhutang nih. Dengan dia bayarkan oleh walinya, maka gugurlah hutangnya tadi. Baik. Sebelumnya kita membahas. Apa pembahasan kita sebelumnya? Orang yang sakit di dalam bulan Ramadan, ya, lalu tidak sakitnya itu berkelanjutan sampai dia meninggal dunia, ya, apa yang harus kita lakukan? Ini sudah kita pelajari ini. Tidak perlu mengkodoknya, tidak perlu membayarnya fidyah. Ya, kenapa? Karena tidak ada kesempatan bagi dia untuk mengerjakan puasa. Ya, kecuali kalau seandainya dia batal puasanya karena sakit. Kemudian dia sembuh. Ada kesempatan dia untuk mengerjakan puasa. Ya, ada kesehatnya itu ada. Lalu dia belum mengerjakan, kemudian dia meninggal dunia. Ah, ini baru ada kewajiban qadha di situ. Ya, ada kewajiban qadha karena orang yang sakit mengqadha puasanya. Baik. Dan tidak perlu membayar makanan. Wala ihtaj ila it'ami anhu. Ila it'amin anhu. Tapi ini pendapat yang dari Syafi'i dan itu pendapat yang dipilih. Pendapat yang kedua ini adalah kombinasi antara fikih dengan hadis. Ya, hadis-hadis yang sudah kita bacakan tadi, sumi anha, ya, puasalah untuknya dan seterusnya. Wa ammal hadithul warid, adapun hadis yang didengar, ya, man mata wa alaih siyam at'im anhu, siapa yang meninggal dunia dan dia masih punya kewajiban puasa, maka berikan makanan atau fidyah atasnya. Falaysa bithabitin, hadis ini tidaklah sah. Walau thabata amkan al-jam'a, walau thabata umkin ala jam'u baina wa bain hadhal hadis. Kalau seandainya sah hadis itu, mungkin juga bisa digabungkan, ya, dikompromikan antara hadis ini dan hadis yang lain. Ba'iyyahman yuhmal ala jawazil amrain, yaitu dengan cara bolehnya mengerjakan salah satu di antara urusan itu. Boleh diberi makanan, boleh dikobok. Wa inna man yaqulu bisyami yajuzu anhu al-it'am, bahwasanya orang yang mengatakan bolehnya menunaikan wajib puasa, menunaikan puasa boleh juga untuk membayar fidyah. Fathabata anna sawab al-muta'ayyin tajwizu as-siyam wa tajwizu al-it'am. Yang telah yang benar bahwasanya boleh untuk puasa dan boleh untuk men-it'am atau membayar fidyah. Akan tapi kita disebutkan di atas tadi bahwa hadis yang mengatakan siapa meninggal dunia yang dia punya kewajiban puasa maka ditunaikan fidyah untuknya, hadisnya tidaklah sah. Maka cukup dengan apa yang pilihan dari Imam Syafi'i tadi, yaitu disunatkan untuk mengqadanya, ya, disunatkan untuk mengqadanya, dan itu adalah sah, bisa menunaikan hutang si mayat dan tidak perlu membayar fidyah. Baik. Apa yang maksud dengan wali? Sama anhu waliyuhu. Yang dimaksud dengan wali itu adalah al-qarib, orang yang dekat dengannya. Sawan kana asabatan atau warisan, baik itu asobah. Asobah ini adalah keluarga laki-laki. Atau orang yang mewarisinya. Ya, atau orang yang mewarisinya. Atau yang lain. Artinya kerabat, baik dia mewarisi atau tidak mewarisi. Wa qila al-muradul waris, maksudnya ada yang mengatakan ahli waris saja. Wa qila al-asabah, ada yang mengatakan dia adalah pihak laki-laki saja. Wal as-sahih al-awwala, yang sahih itu adalah yang pertama. Makna al-wali adalah karib kerabatnya, baik itu yang mewarisi atau termasuk dzawil arham, kerabat yang ada hubungan kerabatnya, rahimnya, ya, baik itu asabah atau waris atau yang lainnya. Walau sama anhu ajnabiyun, kalau orang lain yang puasa atas si mayat. Ajnabi itu maksudnya tidak ada kaitannya dengan si mayat. Teman misalkan. Hubungannya adalah teman aja. Secara kerabat, nasab, enggak ada hubungannya. Ya, kewarisan juga tidak ada hubungannya. In kana bi'idni waliyyi, apabila dengan seizinnya si wali, karib kerabatnya tadi, sah, maka puasanya sah. Jadi mungkin ada seorang teman, temannya meninggal dunia, dia tahu temannya punya hutang puasa, mungkin boleh dia bercerita dia pernah bernazar tapi nazarnya belum tertunaikan, nazar puasa, ya, lalu pengen dia untuk berbuat baik untuk kepada saudaranya ini atau temannya ini, maka pengen dia menunaikan puasa untuk dia, maka menurut di sini sah puasa dia apabila minta izin kepada wali. Dia bisa sampaikan bahwasanya si fulan pernah bernazar, sepertinya belum dia tunaikan nazar itu, saya pengen puasa atas nama dia, boleh atau tidak? Nah, gitu. Kalau diizinkan maka itu adalah boleh. Wa illa fala, kalau seandainya tidak, fala, tidak sah. Fil asah, menurut pendapat yang sahih. Ya. Wala yajibu alal wali sawmu anhu, lakin yustahab. Tidaklah wajib puasa itu atas terhadap wali. tapi hanya adalah mustahab atau yustahab, dianjurkan untuk berpuasa. Wa hadza talkhisu madhhabina fil mas'alah. Ini ringkasan madhab Syafi'i di dalam permasalahan ini. Ya. Baik. Jadi ringkasan dari madhab Syafi'i di dalam puasa atas si mayat yang memiliki hutang puasa, ya, yaitu hutang puasa wajib, maka ringkasannya adalah dianjurkan bagi wali untuk mengerjakan puasa itu. Siapa yang dimaksud dengan wali adalah kerabatnya. Ya, dianjurkan. Puasanya sah dan juga bisa tertunaikan kewajiban si mayat. Wa mimman qala bihi minas salaf. Di antara orang yang berpendapat yang sama seperti ini dari kalangan salaf adalah Tawus, Hasan al-Basri, Az-Zuhri, wa Qatadah, wa Abu Thawur. Ya. Ini para salaf yang berpendapat yang sama. Wa bihi qala al-Layth wa Ahmad wa Ishaq wa Abu Ubaid fi shaum an-nadhr duna ramadan wa ghairihi. Dengan pendapat yang sama juga Imam Ahmad dan Ishaq Rahawi dan yang lainnya mengatakan di dalam puasa nadhar, tidak puasa wajib atau puasa ramadan. Kalau menurut mazhab Syafi'i semuanya puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nazar, puasa yang lainnya dianjurkan untuk dipuasakan oleh walinya. Menurut Imam Ahmad hanya pada puasa nazar, tidak puasa Ramadan. Wa dhahaba jumhur ila annahu la yusamu an mayyitin la nadhar wala ghairuhu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak perlu mengerjakan puasa atas nama si mayat. Tidak perlu berpuasa atas nama si mayat. La nadhar, tidak puasa nadhar, dan tidak juga yang lain. Ya. Hakam bin Mundhir, pendapat ini disebutkan oleh Al-Mundhir an Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Aisyah wa riwayatan anil Hasan wa Zuhri. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Mundhir dari Ibnu Umar. Jadi Ibnu Umar berpendapat tidak perlu mengqadanya. Ya. Ibnu Abbas juga. Aisyah juga. Sementara ini riwayatnya riwayat dari Ibnu Abbas dan riwayat dari Aisyah. Begitu juga riwayat dari Hasan dan Zuhri. Abihi qala Malik wa Abu Hanifah. Pendapat ini juga dikatakan oleh Malik dan Abu Hanifah. Qala al-qadhi Iyad wa ghairuhu wa huwa qawlu jumhurul ulama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Apa pendapat mayoritas ulama? Tidak perlu puasa atas nama si mayat. Ya. Wa ta'awwalul hadis. Mereka mentakwilkan hadis. Ala annahu yut yut'im anhu waliyuh. Mereka mengatakan hadis ini yang hadis puasa ditakwilkan kepada had menjadi membayar fidyah. Jadi tidak perlu walinya berpuasa, tetapi cukup walinya membayar fidyah atas nama si mayat. Wahada ta'wilun da'ifun bal batil. Pendapat ini adalah pentakwilan yang lemah dan malahan batil. Wa ayyu daruratin ilaihi. Apa yang menggiringnya? Apa kewajiban untuk menggiringnya ke situ? Enggak ada. Wa ayyu mani'in yamna'u minal amali bidhahirihi. Apa yang menghalangi untuk mengamalkan hadis secara zahir? Dalam hadis diperintahkan untuk melakukannya. Ma'a tadhahuril ahadis ma'adamil mu'aridlah. Dilihat secara zahir hadis dan tidak ada hadis yang lain yang melawannya, yang menentangnya. Ya, qala al-qadhi wa ashabuna ya wa ajma'u ala annahu la yusalla 'anhu salatun fa'idah wa ala annahu la yusamu 'an ahadin fi hayatihi wa innama al-khilafu fil mayt wallahu a'lam. Kemudian ditambah lagi bahwa sepakat ulama bahwa tidak boleh mengerjakan salat atas nama si mayat terhadap puasa-puasa yang terlewat, salat-salat yang terlewatkan. Jadi kalau seandainya dia tahu si mayat ini waktu mudanya sering enggak salat, maka tidak perlu dikerjakan salat atas nama si mayat. Nah ini ada juga orang melakukan gini nih, ya, mukadak puasa apa solat si mayat, enggak. Wa ala annahu la yusamu an ahadin fi hayatih. Begitu juga tidak boleh berpuasa atas nama seseorang ketika dia masih hidup. Jadi artinya tidak bisa menggantikan puasa orang lain. Wa innamal khilaf fil mayit. Terjadi perbedaan itu adalah pada si mayat. Baik. Apa yang menjadikan masalah ini? Permasalahan yang ada adalah salat dan puasa itu adalah ibadah pribadi. Ibadah pribadi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Berbeda dengan hutang. Hutang bisa diwakilkan untuk pembayarannya. Akan tetapi sholat dan puasa itu adalah ibadah pribadi yang tidak bisa diwakilkan oleh orang. Nah, ulama sepakat bahwasanya sholat tidak bisa diwakilkan, baik ketika masa hidup atau setelah meninggal dunia. Ya, itu clear. Hanya saja terjadi perbedaan pandangan ulama dalam masalah apa? Masalah puasa yang masih ada tanggungan dari si mayat. Bisa enggak ditunaikan? Sementara ini adalah ibadahnya ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Nah, terjadilah perbedaan pendapat ketika melihat kepada hadis-hadis tadi. Ya, hadis-hadis tadi. Maka pendapat Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i ini lebih kuat. Pendapatnya lebih kuat. Jadi tidak semua pendapat jumhur itu kuat, tidak. Jadi pendapat Imam Syafi'i dianjurkan melihat kepada hadis-hadis yang disebutkan di atas. Baik, untuk sementara sampai di sini dulu, nanti besok kita sambung, ada pembahasan-pembahasan lagi, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita pelajari. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk insyaallah besok kita sambung ya. Karena masih ada pembahasan dari bab yang masih tersisa. Mudah-mudahan bisa kita ngambil faedah yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.